Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada pembahasan tentang masalah mengusap khuf. Mengusap khuf. Faslun, fasal atau bab fil mashi 'alal khufaini wal jabirati. Fasal yang membahas tentang mengusap khuf dan jabirah. Jabirah itu semat mungkin terjemahannya give, apa gitu ya, kalau patah itu apa namanya, give ya, di give itu ya. Nah, di give itu jabirah. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita bahas pembahasan masalah mengusap khuf. Mengusap khuf ketika berwudu sebagai ganti mengusap dari anak ulangi mengusap khuf ketika berwudu sebagai ganti dari membasuh atau mencuci kedua kaki. Hukumnya boleh, hukumnya boleh. Naam, ini sebagai pelengkap dari pembahasan tentang masalah berwudu yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Naam. Kemudian apa sih khuf? Khuf adalah ma yalbasu ala rijli min jildin. Ma yalbasu ala rijli min jildin. Apa yang dipakai di kaki, oleh kaki, dari terbuat dari kulit. Apa yang dipakai dari kaki yang terbuat dari kulit, itu khuf ya. Itu biasanya dipakai untuk menghindari atau mengantisipasi cuaca yang sangat dingin sehingga tidak kedinginan, maka dipakailah khuf. Naam, dipakailah khuf. Wallahu a'lam bishawab. Adapun secara istilah, khuf adalah, tadi secara lughah, huwa satiru lil ka'bain fa aktsar min jildin wa nahwihi. Khuf adalah apa yang menutupi kedua mata kaki, menutupi kaki sampai kedua mata kaki, menutupi kaki sampai kedua mata kaki, kedua mata kakinya tertutupi, atau bahkan lebih, fa aktsar, atau bahkan lebih, mata kaki tertutupi lebih, min jildin, yang terbuat dari kulit, wanahwihi, atau yang semisalnya. Nah, apa yang semisalnya. Allahu ta'ala alam iswah. Itu pengertian khuf. Wa mashu alal khufi jaizun inda amati ahli ilmi. Kata Ibnu Qudamah, mengusap khuf itu hukumnya boleh menurut keumuman para ulama atau amat. Naam, hukumnya boleh menurut keumuman para ulama. Hukumnya boleh, kata Imam Ibnu Qudamah. Boleh. Baik boleh dibolehkan buat laki-laki ataupun buat wanita. Mengusap khuf boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita. Baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar, sedang berpergian, hukumnya boleh. Mas Naam, bahkan dinukilkan oleh Ibnu Mundhir dari Ibnul Mubarak, beliau berkata, laisa fil mashi ala khufain inda sahabati ikhtilafun. Tidak ada dalam pengusapan kedua khuf di sisi para sahabat perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat di sisi para sahabat tentang masalah mengusap kedua khuf. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hadatsani sab'una min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala khufaihi. Disampaikan kepadaku, dikhabarkan kepadaku dari 70 orang sahabat Nabi SAW bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengusap kedua khufnya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Naam. Kemudian berkata Imam Sa'di rahimahullah, kita kembali kepada matan. Fa idza kana alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha alaihi ma insya'a. Apabila seseorang memakai kedua khuf, memakai khuf atau yang semisalnya, semisalnya bisa kaos kaki atau yang lainnya, maka diusap keduanya jika dia ingin. Seseorang hendak berwudu dalam keadaan dia memakai khuf, dalam keadaan dia memakai khuf atau yang semisalnya, maka boleh bagi dia untuk mengusapnya, mengusap khufnya sebagai ganti dari membasuh kakinya ketika berwudu. Naam. Mana yang lebih utama? Para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang terpilih insyaallah dirinci. Kalau sedang memakai khuf, maka yang utama adalah mengusap khuf. Adapun kalau yang tidak sedang memakai khuf, maka yang utama adalah membasuh kedua kakinya. Ini pendapatnya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian yauman li walailatan lil mukimi. Naam, mengusap khuf dibolehkan dengan batasan satu hari satu malam bagi orang yang mukim, yang sedang tidak dalam keadaan safar. Laki-laki ataupun perempuan sedang memakai khuf dalam keadaan tidak berpergian, boleh baginya untuk mengusap khuf. Selama kapan? Selama satu hari satu malam, selama 24 jam. Boleh baginya untuk mengusap khufnya ketika berwudu sebagai ganti dari membasuh kaki. Kemudian wasalasata ayyamin bilayalihinna lil musafiri. 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang musafir, sedang melakukan perpergian jauh. Dibolehkan selama 3 hari 3 malam. 24 jam dikali 3 berapa? 72 jam. Nah, boleh bagi musafir. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah, sebelum kita jauh membahas ini, kapan memulai? Kan tadi kita ketahui bahwasanya bagi orang yang mukim satu hari satu malam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam waktu dibolehkannya mengusap khuf. Nah, hitungannya itu kapan? Mulai hitungan sehingga kita bisa menghitung. Ini 24 jam sudah, gak boleh. Ini sudah 3 kali 24 jam, 70 jam. Mulai hitungannya kapan? Apakah ketika memakai jam 12 yang kita pakai, berarti jam 12 besok harinya habis? Atau seperti apa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Pada ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama mengatakan min awali hadatsun ba'da lubsi. Dari awal pertama kali dipakai, dari awal hadas setelah memakai khufs. Setelah memakai khuf. Paham ya? Pertama kali hitungan itu dimulai ketika dia berhadas setelah dia memakai khuf. Paham? Ana memakai khuf jam 12 teng karena mau apa, salat subuh, salat zuhur, ana wudu, selesai wudu ana basuh kaki ana, kemudian ana pakai khuf jam 12 teng. Kemudian pertama kali ana hadas jam 2 siang. Nah, jam 2 habis zuhur ngobrol-ngobrol makan siang, belum batal jam 2 teng, batal kentut misalnya. Maka hitungannya berarti habisnya kapan kalau untuk mukim? Jam 2 keesokan harinya. Kalau bagi musafir, jam 2 ke 3 hari esokan harinya. Paham ya? Itu pendapatnya mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan ketika mengusap khuf pertama kali. Ana ulangi, ketika memakai khuf pertama kali. Pendapat yang kedua, ketika pertama kali memakai khuf. Ana memakai jam 12, berarti habisnya jam 12 keesokan harinya bagi ya mungkin, paham ya? Ini pendapat yang ketiga. Yang kedua, awal pertama kali make. Kemudian yang ketiga, min awali mashi ba'dal hadas. pertama kali yang awal pertama kali mengusap setelah dia berhadas. Awal pertama kali mengusap setelah dia berhadas. Paham ya? Ana make jam 12. Ana berhadas jam 2. Ana berhadas jam 2. Ana make jam 12. Ana berhadasnya jam 2. Tentu jam 2. Kemudian pas azan asar, ana qadarullah enggak lagi di jalan, enggak lagi di tempat, lagi di kendaraan, enggak mungkin ana turun salat misalnya. Naik kereta. Sampai-sampai di Cilegon jam 5 sore baru ana salat asar, wudu. Kemudian ketika pas mau membasuh kaki, ana ustafufnya jam 5. Menurut pendapat yang ketiga, kapan habisnya? Hah? Jam 5 hari keesokan harinya. Paham ya? Ana pertama kalinya make jam 12, kemudian batalnya berhadasnya jam 2, kemudian karena mau salat asar, ana salat asarnya jam 5 dengan ana ustafuf. Berarti habisnya jam 5 keesokan harinya. Karena itu awal pertama kali ana usap setelah ana berhadas. Wallahu a'lam bishawab. Naam barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya raji adalah pendapat yang ketiga insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Kemudian perlu diketahui bahwasanya dibolehkan seseorang mengusap khuf ada syaratnya. Ada syaratnya disebutkan oleh Syekh, bisyarti an yalbasahuma ala taharah. Dengan syarat ketika seseorang mengusapnya itu dalam keadaan dia telah bersuci. Dengan syarat ketika dia mengusapnya itu dalam keadaan bersuci. Contoh, ana mau sholat zuhur, ana berwudu, ana basuh kaki ana, ana cuci kaki ana, kemudian ana pakai khuf. Kemudian jam 3 asar, ana sudah batal, ana mau berwudu lagi, ana usap khufnya. Boleh apa enggak? Boleh, karena ana memakainya dalam keadaan telah bersuci, telah berwudu. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wala yamsahuma illa fi hadatsil asghar. Tidak boleh diusap kecuali pada hadas asghar. Kecuali pada hadas asghar. Kalau junub enggak boleh. Harus dilepas mandi janabah. Paham ya? Kemudian Syekh rahimahullah membawakan dalil an anasi marfu'an, dari Anas secara marfu, idza tawaddo'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wa la yakhlahuma in syaa'a illa min janabah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apabila seseorang berwudu dan memakai kedua khufnya, falyamsah alaihima, maka usaplah keduanya. Wal yusalli fihima, maka salatlah dengan menggunakan keduanya. Khuf. Wala yakhlahuma, janganlah dilepas, insya'a, jika dia ingin, illa min janabatin, kecuali dilepas, harus dilepas karena dari junub, janabah. Rawahul Hakim wa shahahahu. Saya kan juga Syalbani rahimallah. Naam. Selesai masalah khuf. Nah, adapun tata caranya adalah mengusap punggung khuf. Mayoritas punggung khuf. Mengusap mayoritas punggung khuf. Ketika sampai pada membasuh kaki, dari kita berwudu, dari membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, hingga membasuh kedua kaki. Karena kaki kita memakai khuf, maka kita ambil air. Kemudian kita enggak mesti harus begini, airnya ditadah, kemudian ditumpahin. Ya. Ambil air, basah, kemudian kita usapan punggung khuf. Mayoritasnya, ini khuf kan? Ini kaki, telapak kaki bawah, ini kaki atas yang pakai khuf. Gitu. Seperti sekali, sudah cukup. Seperti itu tata caranya. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Naam, kita selesaikan bab ini. Fa idza kana ala a'dha'i wudhu'i jabiratun ala kasrin, kata Syekh, apabila pada tubuh atau anggota wudu seseorang ada jabirah, apabila pada anggota tubuh wudu seseorang ada jabirah, yaitu gips, karena disebabkan patah, au dawaun ala jurhin, atau obat atas anggota tubuh anggota wudu yang luka, wayadurruhu goslu, wayadurruhul goslu akan akan menyebabkan berdampak yang tidak baik atau berdampak buruk, akan memudaratkan apabila dibasuh dengan air, masahu bil ma'i fil hadatsil akbar wal asghar hatta yabra'a, maka usaplah dengan air pada hadas yang besar ataupun hadas yang kecil sampai baik, sampai sembuh. Naam. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mau berwudu, tangannya misalnya patah habis main futsal, misalnya enggak ingat umur, main futsalnya semangat, jatuh terkiri patah, umurnya sudah 50 tahun semangat banget. Beda ketika muda ya. Patah di gips akhirnya deh. Di gips, gips itu ada dua kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Gips yang bentuknya pakai kapur, tahu ya? Sama gips yang bentuknya pakai dua kayu kemudian ditempelkan ke tangan atau ke kaki atau kepada bagian yang patah, kemudian dililitkan dengan semacam kayak karet yang muncung itu. Nah, dililitkan. Kalau kita lihat kan? Nah, itu gips. Itu seperti gips ya. Itu dua. Kata Syekh Utsaimin yang enak itu yang kedua, lebih ringan. Kalau yang pakai kapur kan berat tuh. Makanya sering dipakai. Nah, itu gips. Nah, kalau seseorang berwudu, setelah berwudu kemudian bagian tangannya enggak bisa, maka diusap seluruhnya tapi mengusapnya. Ini bedanya dengan mengusap kuf. Kalau mengusap kuf punggungnya doang mayoritasnya, kalau mengusap gips maka semuanya diusap. Ada bagaimana? Naam. Wa sifatu mashil khuffain, dan sifat mengusap khuf yaitu an yamsaha aktsara zahirihima. Disebutkannya tadi sini. Dan tata cara mengusap khuf itu mengusap kebanyakan atau mayoritas punggung khuf diusap gitu. Wa ammal jabiratu, adapun mengusap jabirah, wa yamsahu ala jami'iha, mengusap seluruhnya. Ini perbedaan antara mengusap khuf dengan mengusap jabirah. Yang pertama, mengusap khuf hanya untuk hadas kecil, adapun hadas besar tidak. Berbeda dengan jabirah. Gips bisa hadas kecil dan hadas besar. Perbedaan yang kedua, mengusap khuf pada punggung khuf saja mayoritasnya, adapun jabirah seluruh sisinya bagiannya harus diusap. Wallahu ta'ala alam bi soal. Naam, itu terkait dengan bab atau fasal masalah khuf dan jabirah. Naam, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan masalah khuf. Naam, cukup insyaallah barakallahu fikum pada kesempatan ini. Tolong dicatat supaya enggak lupa. Naam, besok pada kesempatan ana pembahasannya tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Tolong dicatat untuk fikih besok, pembatal-pembatal wudu. Nah, pembatal-pembatal wudu. Cukup insyaallah. Jazakumullah khairan atas Abu Arkan atau Allah. Nah, memberikan kesempatan ana duluan. Naam barakallahu fikum. Insyaallah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.